بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najri At-Tamimi rahimahullahu taala. Masuk pada bab yang baru. Kata beliau rahimahullah, babun qaulullah taala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dalam surat Fussilat ayat yang ke-50. Kata Allah azza wa jal, wa la'in azaqnahu rahmatan minna, dan apabila kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kepada manusia rahmatan minna, satu bagian rahmat dari kami, diberi kelapangan rezeki, ya, min ba'di dharra'a massadhu, setelah sebelumnya dia merasakan kesulitan. Tadinya hidup susah, hidupnya miskin, ya, hidupnya sempit. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rezeki untuk dirinya, mendadak menjadi OKB, orang kaya baru, gitu ya. Nah, dengan berbagai macam jalan-jalan rezeki yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya super instan, gitu ya, entah mungkin dia membuat apa namanya hal-hal yang lucu atau aneh begitu, diupload ke YouTube dan semisalnya, tahu-tahu jadi jutawan, gitu ya, super instan. Tadinya pengamen, tahu-tahu jadi artis dadakan, ya tahu, ya kan? Luas rezekinya, masya Allah. Layakulanna, niscaya manusia tadi akan mengatakan, hadza li, anugerah ini, kelapangan rezeki yang saat ini saya rasakan, harta yang melimpah yang saya miliki ini, li, karena memang usaha dan jerih payah yang saya lakukan. Tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia menyandarkan kelapangan rezeki, kekayaan yang dia miliki, harta yang melimpah yang dia punya, kepada usaha dia atau kepada kecerdasan dia dalam berbisnis dan semisalnya. Ikhwanibudin azami allahu wa iyaku. Naam. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak menganggap, tidak yakin kalau hari kiamat itu bakal tiba, ya, seolah-olah dia bakal hidup selama-lamanya di dunia dengan harta yang dia miliki. Wala irruditu ila rabbi innali indahu lal husna. Kalaupun aku dikembalikan kepada Rabbku, katanya, pasti tempat kembali itu adalah surga. Masya Allah. Ini percaya diri luar biasa ya Allah. Bala nunabbi anna alladhina kafaru bima amilu wala nuziqannahum min adabin ghalir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami akan paparkan, kami akan beritakan kepada orang-orang kafir apa yang apa saja yang mereka amalkan dulu sewaktu di dunia. Walanuziqannahum min adabin ghalir. Dan kami akan menimpakan kepada mereka kelak di yaumul qiyamah azab yang sangat pedih, yang sangat keras, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau membawakan ucapan beberapa tokoh ahli tafsir di kalangan para sahabat dan tabi'in. Qala Mujahid rahimahullah, berkata al-Imam Mujahid. Ini menafsirkan lafaz la yaqulanna hadza li. Katanya Mujahid, maksudnya hadza bi'amali. Ini semua hasil dari kerja keras yang aku lakukan. Wa ana mahququn bih, dan memang saya berhak untuk mendapatkannya. Karena memang saya cerdas dalam berbisnis, saya memang orang yang paling jeli melihat peluang-peluang usaha yang itu, dan semisalnya ya saya diberi nazani Allah wa iyyakum. Nah. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau Mujahid ini di masa tabi'in, Ibnu Abbas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yuridu, ia menginginkan dari ucapannya tadi, hadzali, maksudnya min indi, ini semua murni dari usahaku, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau Anda minta bantuan dana kepada saya, salah alamat gitu ya. Nah, kata dia yang tadi yang izinillahu wa iyyakum. Nah. Ayat yang mulia ini sanidina izinillahu wa iyyakum dimasukkan dalam bab oleh muallif rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Ini menjelaskan salah satu tindakan yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba, yaitu kufrun ni'mah, mengingkari, mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa nisbatuha ila nafsih, dan menisbahkan nikmat tersebut murni kepada dirinya, yasani gudina azani Allah wa iyakum, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk tindakan misalnya begini azami Allah wa iyyakum yang sepintas sepele, ya, ucapan yang mungkin apa namanya dianggap remeh oleh sebagian pihak, misalnya azami Allah wa iyyakum, ternyata besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Sehingga dalam ayat ini sanibidina azani Allah wa iyyakum, kalau kita baca secara utuh, ya, menunjukkan termasuk kebiasaan orang-orang kafir, ya, termasuk kebiasaan orang-orang kafir sanibidina azani Allah wa iyyakum, kufrun ni'mah wa adam nisbatiha ilallah. Mereka biasa mengkufuri nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menganggap hal itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah sangkut pautnya dengan Allah azza wa jal, itu semua murni dari usaha dia yang selama ini dia lakukan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah wa iyyakum, ternyata kebiasaan yang semula merupakan ciri khas orang-orang kafir ini ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Ya, orang-orang yang merasa dirinya termasuk deretan kaum muslimin disanidina azanillahu wa iyyakum terkadang jatuh dalam penyimpangan yang satu ini. Wa huwa la yashur, dalam keadaan tidak jarang orang tersebut tidak merasa kalau sedang melakukan perbuatan dosa. Ya, ini tindakan dosa isanidina azanillahu wa iyyakum mengumpuri nikmat. Ketika dia diingatkan tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya berupa pelapangan rizki, harta yang melimpah, ya, rizki yang dimudahkan untuk mendapatkannya, dia merasa itu semua memang berhak dia dapatkan karena jerih payah yang dia lakukan. Ya, itu memang murni dari usaha saya, gak ada sangkut pautnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Loh kok bisa? Iya, saya sudah mengerahkan semua pikiran saya, tenaga saya, waktu saya 24 jam non-stop dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan terbawa mimpi ngurusi dunia, makanya berhasil. Gitu ya. Nah, satunya lagi mengatakan, oh memang karena saya masya Allah piawai dalam urusan bisnis. Ya, jalan-jalan yang menghasilkan uang, ya, saya orang pertama yang tahu kalau jalan tersebut bisa menghasilkan uang. Orang menganggap bahwa ini jalan buntu, ya. Menurut dia, kalau dia yang menjalani menghasilkan uang, gitu ya. Nah, memang saya dulu kuliahnya jurusan ekonomi. Nah, gitu ya. Lah kamu jurusannya mesin, gimana mau menciptakan mesin penghasil uang, kan gitu ya. Nah. Dan seterusnya isanidina azanillahu wa iyyakum. Ucapan-ucapan yang demikian yang banyak kita jumpai di kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu ternyata termasuk tindakan dan ucapan yang bisa mengurangi kadar tauhid seorang hamba. Dengan kata lain, termasuk dosa isanidina azanillahu wa iyyakum. Masya Allah. Ya, betul-betul halus. Syaitan la'anahullah, ya, berusaha menyimpangkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Ya, dari syirik, dalam syirik banyak orang yang anti dengan kata-kata syirik isanidina azanillahu wa iyyakum. Pintu riya, ya, melalui pintu riya isanidina azanillahu wa iyyakum, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas sadar kalau itu makar dari syaitan. Nah, tindakan-tindakan kekufuran selalu jelas bagi kaum muslimin untuk menerjangnya. Ternyata syaitan isanidina azanillahu wa iyyakum tidak kehabisan akal masuk ke dalam hati hamba isanidina azanillahu wa iyyakum, ditumbuhkan rasa ujub bangga diri yang menyebabkan dia terjatuh dalam ucapan-ucapan yang bisa mengurangi tauhid yang dia miliki hadirin azanillahu wa iyyakum. Nah, masyaallah. Dan itu terkadang seorang hamba tidak merasa kalau sedang jatuh dalam pelanggaran hadirin azanillahu wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan ayat yang kedua yang berbicara tentang Qarun. Ya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi. Sesungguhnya aku memiliki harta yang demikian banyak karena memang berkat ilmu yang aku miliki. Nah, ini ucapan Qarun bisa dibedain azanillahu wa iyyakum ketika diingatkan oleh kaumnya untuk bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi ujub, jangan menjadi orang yang takabur di kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala karena merasa memiliki kelebihan harta. Ternyata ketika diingatkan baik-baik oleh kaumnya, Qarun membantah, menyanggah dengan ucapan yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi." Serupa dengan ayat sebelumnya. Qala Qatadah, berkata Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, "'Ala 'ilmin minni bi wujuhil makasidi." Maksudnya Qarun, disebabkan aku memiliki ilmu tentang jalan-jalan mengais rezeki. Nah. Wa qala akharuna. Sementara ahli tafsir yang lain mereka mengatakan, ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Oh, ini berkat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan memang saya berhak mendapatkannya. Nah, merasa dirinya mulia. Merasa dirinya mulia ya jadi nazani Allah wa iyyakum karena diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala padahal tidak. Ya, tidak selamanya orang yang lapang rezekinya terpandang di kalangan kaumnya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ukuran banyaknya harta seseorang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung dengan ketakwaannya. Begitu pula bukan jaminan orang yang miskin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin miskin semakin cinta Allah kepada dirinya. Tidak jaminan, karena kecina azami Allah wa iyyakum. Tetap semuanya tergantung dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ma'na qawli Mujahid. Ini semakna dengan ucapan Mujahid rahimahullah, wa utituhu 'ala syarafin. Aku diberikan harta yang banyak ini karena memang aku orang yang mulia. Merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, untuk kisah Qarun ini berdina azani Allah wa iyyakum. Kisah masyhurah ma'rufah. Ya, kisah yang masyhur ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Ya, orang yang tadinya yakni bidina azani Allah wa iyyakum sangat miskin di masa Nabiullah Musa alaihi salam dengan berjalannya waktu, ya sedikit demi sedikit berubah menjadi orang yang kaya, bahkan sangat kaya di masanya yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci gudangnya ya itu enggak mampu diangkat oleh orang-orang yang perkasa di kalangan kaumnya. Kuncinya tok itu. Kunci gudangnya yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Betul-betul luar biasa kekayaan Qarun di masa itu, sampai kalau apa namanya muncul mitos begitu harta Qarun. Ya. Kenapa? Karena kan Qarun dihukum ditenggelamkan dalam bumi. Jadi kalau nemu harta yang ditanam begitu, wah ini harta Qarun. Qarun jadi Qarun misalnya jadi nazar ya Allah. Wah iya tu. Nah, baik. Ini pun juga demikian. Potret salah seorang dari Bani Adam yang dikatakan azani Allah wa iyyakum yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan ke terus bumi bersama dengan harta yang dia miliki. Kenapa? Karena dia merasa sombong, congkak di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merasa harta yang dia miliki selama ini itu murni keahlian dia dalam mencari rezeki dan ibadah azani Allah wa iyyakum, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita perhatikan ibadah azani Allah wa iyyakum yang namanya rezeki dia billahi azza wa jal, murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yarzuku man yasha'u min 'ibadihi, Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat pada kejeniusan hamba tersebut dalam memanage uang. Ya. Setinggi apapun sekolah seseorang itu bukan jaminan dia bakal kaya. Semakin tinggi semakin kaya. Kenyataannya apakah demikian? Tidak, ikan itu nazani Allah wa iyyakum. Ya. Tidak jarang kita jumpai orang-orang yang tergolong konglomerat, asli konglomerat, jutawan, miliarder, misalnya Ibnu Qudamah Al-Jauzi, Allahu wa iyyakum, dalam keadaan orangnya buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ini, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, Ibnu Qudamah Al-Jauzi, Allahu wa iyyakum. Ya, dengan kata lain orang desa, gitu ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi bisa bedakan mana uang 1000, mana uang 100.000. Luar biasa ya kok. Ya kalau Wan pinter, tapi suruh baca nggak tahu. Ini, nah, sama suara tingkatan nggak bisa telepon. Ya, jadi anaknya yang disuruh telepon. Kalau kamu telepon ini ya, nah, tinggal ngangkat kok bapaknya ini. Ada SMS masuk, anaknya yang suruh baca, nggak bisa baca. Kan nah, gitu ya. Mengoperasikan HP nggak bisa, oh nggak bisa. Baca ya tadi jadi nazar nih Allah wa iya. Tapi betul betul kaya. Itu ada isanya jadi nazar Allah wa iya. Sebaliknya, ya orang yang masya Allah, ya kuliahnya subhanallah, gitu ya luar biasa jeniusnya isanya jadi nazar nih Allah wa iya. Ya, sarjana S1, S2, S3 sampai akhirnya jualan esteler. Padahal gelarnya ini S1, S2, S3. Ya, enggak dapat pekerjaan, akhirnya jualan esteler kan itu dia jadi Allahu wa iyyakum. Gitu ya. Nah, atau yang satu dapat pekerjaan tapi demikian jualan esteler, satunya lagi pengacara. Dalam tanda kutip, pengangguran banyak acara. Padahal dia sarjana, ikannya bidina azani Allah wa iyyakum, masya Allah. Secara ilmu dunianya, ya, seolah-olah meyakinkan. Masa depan, cerah. Yang gede, ikannya bidina azani Allah wa iyyakum. Itu bukti nyata di lapangan. Kalau yang namanya rezeki tidak ditentukan dengan keahlian seseorang dalam berbisnis atau berdagang. Nah, murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya rizqu man yasha min ibadihi. Sehingga ketika kita diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlalaikan. Ingat, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keahlian kita dalam berbisnis. Nah, semata-mata kita melihat realita yang ada di tengah-tengah umat Ibnu Qudamah Al-Jauzi Allah wa iyyakum dengan nurani yang jernih, kita bisa menalar kalau rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena semata-mata kecerdasan hamba Ibnu Qudamah Al-Jauzi Allah wa iyyakum. Dan ketika seseorang jatuh dalam sifat ujub, bangga diri karena merasa punya rezeki yang lapang, kemudian menjatuhkan dirinya kepada tindakan kufur nikmat, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui kalau hal itu dari Allah Azza wa Jalla, menyandarkan kepada keahlian dirinya, maka dia jatuh dalam pelanggaran syariat yang bisa mengurangi kadar tauhidnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan satu hadis yang berisikan kisah tentang tiga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya miskin kemudian diuji, difitnah oleh Allah Azza wa Jalla dengan harta. Dua orang terfitnah, satu orang lulus ujiannya dengan dimuliakan Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kelengkapannya kita lakukan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal minna wa barakallahu fikum.